Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, pagi hari ini kita berkumpul di majlis ta'lim al-imam Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Kita doakan para guru-guru kita, bil khusus Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, diberikan kesehatan, afiah, keberkahan, dan segenap keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Allah Ta'ala berikan afiah dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ketahuilah bahwasanya barusan kita mendengarkan hal-hal yang berkenaan tentang zuhud. Zuhud di dunia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau ditanya oleh sebagian sahabat, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yuhibbunillah wa yuhibbunin nas. Ya Rasulullah, ajarkan saya suatu amalan, kalau saya jalankan amalan tersebut, maka Allah akan cinta kepada saya, manusia juga akan cinta kepada saya. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah SAW, beliau menyatakan, dengan singkat beliau katakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan orang, niscaya orang akan cinta kepada kita. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, zuhud di dunia. Zuhud di dunia tersebut artinya hati tidak mengejar-ngejar, tidak tergila-gila kepada dunia tersebut, tidak tamak, tidak rakus akan dunia tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, minasyaga arba. Ada empat hal, empat sifat. Kalau dimiliki oleh seseorang, orang tersebut adalah sial. Kalau dia memiliki salah satu dari empat hal ini, sial. Apalagi kalau dia punya empat-empatnya. Apa empat hal tersebut? Itu Rasulullah SAW menjelaskan. Yang pertama adalah al-hirs, tamak, rakus, serakah akan hal-hal duniawi. Kemudian wajumudul ain, bekunya mata, mata enggak kenal tangisan karena Allah. Kemudian waghaswatul qalb, hati ini beku. Hati beku, enggak terpengaruh dengan nasihat, enggak terpengaruh dengan zikir, enggak terpengaruh dengan tilawatul Quran, beku dah hatinya. Terus yang keempat, tulul amal, panjang cita-cita. Artinya kalau orang punya satu daripada empat penyakit ini, dia sial. Bagaimana kalau dia punya empat-empatnya? Cita-citanya panjang, kemudian hatinya beku, matanya kering, enggak kenal tangisan di jalan Allah, ditambah lagi dengan hirs, tamak, rakus akan hal-hal duniawi. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, wazhad bigalbika fiddari allati fatanat tawaifan fara'auha ghayatat talabi tanafasuha wa'atauha gawalibahum ma'al gulub faya lillahi min ajabi فَهِيَ الَّتِي صَغُرَتْ قَدْرًا وَمَا وَزَنَتْ عِنْدَ الْإِلَٰهِ جَنَاحًا فَالْحَرِيسُ غَبِي. Imamul Haddad beliau mengatakan, zuhudlah engkau di dunia dengan hatimu. Zuhud di dunia yang utama ini dengan hati kita. Hati kita tidak rakus, tidak tergila-gila, tidak mengejar akan hal-hal duniawi tersebut. Apa sih dunia tersebut? Dunia tersebut enggak berarti harta itu adalah dunia, jabatan adalah dunia, tidak. Tapi apapun, segala apapun, segala sesuatu yang ada di muka bumi yang membuat kita lalai dari ketaatan, membuat kita terjeblos dalam kemaksiatan, maka itu adalah dunia. Apapun, siapapun yang membuat kita lalai dari ketaatan, membuat kita terjeblos dalam kemaksiatan, maka itu adalah dunia. Zuhudlah dari hal-hal yang semacam ini, yang hal-hal yang bisa membuat kita lalai dari ketaatan, atau menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, atau menjerumuskan kita dalam hal yang makruh hatta. Ini adalah dunia yang kalau kita tinggalkan, kalau kita berpaling dari hal-hal tersebut, kita mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab zuhud di dunia, yang mana dunia ini telah dikejar oleh orang-orang generasi sebelum kita dan mereka dibinasakan oleh dunia ini. Bagaimana mereka menjadi binasa oleh dunia dengan menganggap dunia sebagai puncak harapan mereka? Menganggap dunia sebagai segala-galanya, yang paling prioritas, yang paling penting adalah dunia. Baik itu harta, itu jabatan, itu segala macam daripada hal-hal duniawi tersebut. Ra'auha ghayatat talabi, mereka menganggap dunia sebagai puncak segalanya. Sehingga kalau mereka berbuat, mereka ukur segalanya itu dengan dunia yang mereka dapat. Walaupun amalan yang mereka lakukan amalan akhirat. Wah, saya udah berbuat begini, saya udah lakukan ini, saya udah dapat ilmu, tapi kok duit saya belum nambah. Tapi kok orang belum begitu hormat kepada saya. Semuanya diukur dengan ukuran duniawi. Zuhudlah dari hal-hal duniawi tersebut. Jangan kita mengukur segala sesuatu dengan kacamata dunia. Menganggap dunia sebagai tolak ukur, hal yang paling tinggi, hal yang paling prioritas, hal yang paling utama. Sehingga orang-orang demi dunia tersebut tanafasuha wa atauha gawalibahum. Mereka berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut. Dan mereka rela demi mencapai dunia, mereka rela mengorbankan tubuh mereka, jerih payah mereka, tenaga mereka. Dan bukan cuma yang zahir saja, bukan hanya tubuh dan tenaga saja, tapi hati mereka pun mereka jual untuk meraih dunia. Agama pun mereka jual untuk meraih dunia tersebut. Padahal dunia tersebut di mata Allah Ta'ala hina, kecil. Kata Nabi Muhammad, dunia itu di mata Allah enggak sebanding dengan selembar sayap nyamuk di mata manusia. Selembar sayap nyamuk di mata kita bagaimana harganya? Kalau kita jatuh selembar sayap nyamuk tersebut, kita bilang, wah, saya tadi ngelihat sayap nyamuk. Saya tadi kehilangan sayap nyamuk. Apa kita bakal cerita? Terlalu hina untuk kita ceritakan. Untuk kita berbangga meninggalkan sayap nyamuk, itu terlalu kecil lah. Sayap nyamuk semua orang juga ninggalin. Apa enggak ada yang perlu dibanggakan hal tersebut? Nah, dunia di mata Allah lebih kecil, bukan sama seperti selembar sayap nyamuk. Lebih kecil dari selembar sayap nyamuk. Laukanat dunya ta'adilu indallah janaha ba'udah ma saga kafiran minha syarbatama. Seandainya dunia di mata Allah sebanding sama dengan selembar sayap nyamuk di mata manusia. Sayap nyamuk di mata kita enggak ada artinya kan? Nah, seandainya dunia di mata Allah sama kadarnya dengan selembar sayap nyamuk di mata manusia, niscaya orang-orang yang kafir, yang enggak beriman, enggak akan dibiarkan meminum seteguk air pun juga dari dunia ini. Tapi karena dunia enggak ada harganya, ambil, diberikan kepada orang-orang yang enggak berharga, silakan. Mereka puas-puasin deh. Enggak ada harganya itu dunia di mata Allah Ta'ala. Itu sampai-sampai disebutkan bahwasanya daripada hal-hal duniawi tersebut, Allah Ta'ala tidak pernah memberikan mata, enggak diberi pandangan, enggak dilirik tuh dunia sejak diciptakan. Kagak dilirik, kenapa? Enggak ada harganya daripada dunia tersebut. Sampai disebutkan di dunia, ad-dunya darun liman la dara lah, wa malun liman la mala lah, wa laha yajma'u man la agla lah. Dunia, rumah buat orang yang kagak punya rumah di akhirat. Dunia, harta buat orang yang kagak punya harta, enggak dapat bagian di akhirat, nah ambil deh di dunia. Yang ngumpulin dunia orang yang kagak punya akal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu orang datang ziarah kepada orang soleh, wali minal aulia, zuhud di dunia. Dia bilang, "Ya Habib, engkau zuhud luar biasa." Ini orang dunia tersebut memuji kepada ulama ini, "Engkau luar biasa, sangat zuhud, zuhud sekali." Sebab melihat dia ini berpaling dari dunia, meninggalkan hal-hal duniawi, dibilang engkau orang yang paling zuhud yang pernah saya lihat. Maka ulama tersebut berkata kepada itu orang, "Terbalik, justru kamu lebih zuhud dari saya." Bilang, "Kok saya lebih zuhud dari Habib? Saya punya harta, punya..." "Iya, kamu lebih zuhud dari saya. Kalau saya zuhud ninggalin dunia. Dunia itu apa? Sayap nyamuk. Kalau kamu zuhud ninggalin akhirat, ninggalin sorga, enggak kepengen begituan. Kamu lebih hebat dari saya berarti." Maka dia malu dengan ucapan tersebut. Nah, kita sekarang ini ketika kita berpaling dari akhirat, orang yang lebih mengutamakan harta daripada sholat jamaah, nah itu adalah orang yang rugi, yang menyesal. Orang yang lebih mengutamakan harta daripada takbiratul ihram ma'al imam, itu orang yang merugi, orang yang menyesal. Ada satu sahabat, ontanya hilang. Akhirnya dia shock, terpukul karena untanya hilang tersebut. Rasulullah keluar dari masjid, ngelihat ini orang dalam keadaan apa namanya terpukul, dia shock, dia terdiam, terduduk, ditenangkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Nabi nanya, kenapa dia? Kenapa dia? Bang, ya Rasulullah, untanya hilang. Tadi dia ikat di sini, enggak taunya hilang. Oh, kata Nabi, saya kira dia shock begitu gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu sahabat yang lagi keadaan itu, dia lupa sama kagetnya dia. Ucapan Nabi lebih mengagetkan daripada kehilangan unta. Dia bilang, ya Rasulullah, memang apakah takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada unta saya yang hilang? Nabi bilang, lebih baik daripada unta seisi dunia. Takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada unta seisi dunia. Fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighali aqibal imami. Keutamaan salat dalam takbiratul ihram. Begitu imam takbir, langsung kita ngikut takbir di belakangnya, enggak pakai was-was. Begitu. Rasulullah bilang, likulli syai'in safwa. Safwatu salah at-takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu itu ada intisarinya. Intisari salat adalah takbiratul ihram bersama imam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karenanya saudara-saudara sekalian, kita harus tahu mana yang kita mesti banyakin, mana yang kita mesti zuhud di. Bukan kita zuhud dari sorga, jangan kita zuhud dari akhirat, jangan kita zuhud dari anugerah Allah Ta'ala. Disuruh hadir majlis, oh enggak deh, saya enggak pantas. Lah, hadir majlis. Disuruh hadir pengajian, dia kagak mau. Suruh masuk shof pertama, dia kagak mau. La ithar fi ta'atillah wa fil qurb minallah. Enggak ada kita duluin orang lain di dalam mentaati Allah Ta'ala. Hendaknya kita yang paling dulu untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada urusan dunia, duluin orang. Urusan dunia, ajukan orang lain. Oh, ada pembagian, ya orang dulu deh, kita belakangan. Tapi urusan sholat, enggak, kita duluan. Orang masa bodoh. Itu seharusnya pola fikir kita yang kita bangun di dalam benak dan hati kita yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karenanya saudara-saudara sekalian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah ditawarkan, malaikat datang kepada Rasulullah, ditawarkan, "Ya Rasulullah, ini saya diutus oleh Allah Ta'ala. Kalau engkau mau, ini gunung dirubah oleh Allah Ta'ala jadi emas. Gunung semuanya jadi emas. Milik Nabi Muhammad. Mau diinfakkan." Kalau kita mikirnya apa? Oh iya benar. Bisa buat dakwah. Ya, bisa buat bagi-bagi sedekah. Bisa buat berinfak. Bisa buat dakwah kemana. Kita bakal berpikir begitu. Tapi Nabi Muhammad pikirannya lebih sempurna dari kita. Nabi Muhammad ketika ditawarkan begitu, Nabi Muhammad bilang, enggak, saya enggak mau nih gunung jadi emas. Bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Saya memilih sehari saya lapar, sehari saya makan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi mendidik umat. Nabi mendidik umat tidak mau umat bergantung kepada harta, kepada dunia. Kalau enggak, kalau seandainya Nabi punya harta banyak, punya gunung emas, orang yang pada dakwah, ya Nabi berhasil punya gunung emas, bakal bilang begitu. Tapi Rasulullah menolak itu semua. Datang masyarakat Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ditawarkan Nabi, daripada dia berdakwah begitu, tinggalkan ajarannya, suruh Rasulullah akan diberikan harta sebanyak-banyaknya, akan diberikan jabatan setinggi-tingginya, mau wanita, diberikan wanita yang paling cantik yang mereka miliki. Tapi Rasulullah menolak itu semua. Kalau orang sekarang berpikir, yang penting saya jadi pemimpin dulu, ntar pelan-pelan bisa saya jalanin. Tapi Nabi enggak mau itu semua. Tidak mau memaksakan hal-hal tersebut. Yang penting saya punya dunia dulu, ntar saya pakai buat ini. Enggak, Rasulullah tidak membangun Islam atas dasar itu semua. La ikraha fid din, enggak ada pemaksaan. Baik pemaksaan, intimidasi, baik itu dengan jabatan maupun dengan harta, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul mendidik umat untuk zuhud. Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih Allamatud Dunya, beliau sampai bilang tentang Nabi Muhammad, wasalwatun limu'sirin miskini izzaha lam yashba' wala yawmaini wagad aba jibalaha min aini zuhdan wa min ju'in tawal layali. Beliau adalah teladan, beliau adalah penghibur bagi orang yang sedang susah, yang miskin. Ketika dengar kisahnya Rasulullah, mereka tuh orang-orang miskin terasa terobati. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad lebih susah dari dia. Orang yang lagi kesusahan, ngedengar susah yang dialami Rasulullah, mereka berasa terobat. Iya, iya, Nabi aja yang hebat, manusia mulia, lebih susah dari saya. Masa saya enggak sabar menghadapi kesusahan ini? Sampai disebutkan oleh Imam Allamatul Dunya, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu enggak pernah dua hari berturut-turut kenyang. Kenyang dua hari berturut-turut enggak pernah. Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan gunung emas, kagak mau, zuhud. Beliau lebih memilih mengganjal perutnya dengan batu selama berhari-hari kagak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat tuh waktu di Khandaq itu ngeluarin batu, ya Rasulullah, dikeluarin ikat pinggangnya, ini ada satu batu, saya udah sehari enggak makan. Yang satu lagi keluarin, nih satu batu, saya juga sehari enggak makan. Nabi keluarin, saya dua batu, saya dua hari enggak makan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dijamu di rumahnya Abi Haitham, tatkala udah disediakan makan, maka Rasulullah bilang, coba bungkusin sini, potongin daging sedikit, ambil roti gandum dikit, Abu Haitham kirimin, suruh anak-anak kirimin ke rumah putriku Fatimah, sebab dia udah 3 hari perutnya enggak masukkan apa-apa. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendidik zuhud, warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma zuhud asal tahu aja, bukan berarti dia kagak punya duit sama sekali terus dia bilang, ya udah deh mumpung enggak punya duit saya zuhud. Tapi hatinya rakus, kepengen, saya pengen duit, saya mau, tapi karena saya enggak punya duit, ya udah deh sekalian zuhud. Itu bukan zuhud, itu namanya miskin. Kalau dia sabar, ya fadilahnya besar. Tapi zuhud tersebut, dia punya kemampuan, dia punya kemauan, dia punya kemampuan untuk mendapatkan dunia, tetapi dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan hatinya enggak ada kecondongan untuk mengejar hal-hal tersebut. Nah, itu sifat zuhud yang mulia, salah satu magam min magamatil yaqin yang Allah taala muliakan para ahli yaqin radhiyallahu anhum ajmain. Nah, karenanya saudara-saudara sekalian, kita tahu diri zaman sekarang nih, zuhud tuh, sifat zuhud udah langka. Orang zuhud punah. Udah sulit ketemu orang zuhud di zaman sekarang, susah sekali kita temukan orang zuhud. Tetapi paling kagak, inda fagdil ittisaf fala agalla minal insaf. Kalau kita enggak bisa bersifat daripada sifat zuhud tersebut, paling kagak kita tahu diri. Jangan kita udah enggak bersikap sikap zuhud, kita nganggap diri kita paling zuhudnya orang. Enggak. Kita tahu diri kita kagak zuhud, kita enggak memiliki sifat tersebut. Kita tahu diri, kita sadar, dan kita menghormati orang-orang yang zuhud, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ghazali bilang, kalau kita enggak bisa punya sifat tersebut, paling enggak kita sadar diri, dan kita mendorong diri kita untuk menginginkan dan mencapai sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, Allah ta'ala bantu kita untuk mengamalkan daripada apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhumah, tafarugna min ba'di tafarugan ma'usumah, la taj'al fina wala minna wala معنا شقيا ولا محروما صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.